Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan program acara Kajian Pagi Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bahagia sekali di pagi hari ini. Kembali kami masih melanjutkan program acara berikutnya, yaitu Kajian Pagi bersama Al-Ustaz Dzikrul Rahman, yang akan melanjutkan dari kajian kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di studio Ismail Radio. Adapun bagi Anda para sahabat yang ingin bertanya dari pembahasan ini, kami persilakan di line telepon 021 849 9 4343 atau 021 849 7 0055, ataupun di nomor handphone Anda bisa bertanya melalui telepon seluler atau telepon data internet di LINE atau WhatsApp atau Skype atau Imo di 0852 6277 4774 beserta SMS dan WhatsApp. Baik, marilah sahabat Ismail Radio, kita mulai menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dzikrul Rahman, dan kepada beliau falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, tak lupa kita panjatkan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa bernafas. Ini salah satu nikmat yang teramat luar biasa, yang amat luar biasa, yang patut untuk kita syukuri. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin minggu yang lalu kita membahas tentang pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Jadi seorang sekarang kita kemarin kita bahas tentang syarat-syarat dua kalimat syahadat, Orang yang mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat harus memenuhi syarat-syarat, Kemarin saya jelaskan ada 7 syaratnya, Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana sih konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu sendiri. Pertama, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka ia harus siap menerima konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah ini. Konsekuensinya adalah tarku ibadati ma siwallah min jami'il ma'budat. Itu meninggalkan semua ibadah, semua ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Min jami'il ma'budat, dari semua sesembahan. Orang yang mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ia harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kalimat la ilaha, di situ terdapat an-nafiyu, penafian, berarti menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya, akan tapi ia mengingkari dan menyelisihi konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah ini. Banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, akan tapi ia menetapkan hak uluhiyah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ia masih menyembah makhluk Allah, ia masih menyembah kuburan, ia masih menyembah berhala-berhala yang lainnya, menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu. Dan mereka masih meyakini bahwa tauhid itu adalah sebuah kebid'ahan. Ya. Dan ia mengingkari, ya, mereka mengingkari orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Ya, ia orang seperti ini, ya, tidak melaksanakan atau dia mengingkari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dan ia telah berbuat kesyirikan. Kemudian konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah, orang yang mengaku atau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ia harus mentaati Nabi, tasdiquhu, dan ia harus membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa tarku ma naha anhu, dan ia harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wal iktisaru ala al-amali bisunnatihi, dan ia juga harus mengamalkan sunnah Nabi. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, pernah berkata, idza stabanat lahu sunnatur rasul la yanbaghi li ahadin ay yada'aha li qawli ahad, ya, la yanbaghi li rajulin ay yada'aha li qawli ahadin. Apabila telah jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kepada seseorang itu meninggalkan sunnah Rasul hanya karena mengikuti pendapat atau perkataan seseorang. Kemudian di antara konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah tarku ma adaha minal bid'ah wal muhdatsat, meninggalkan, ya, apa-apa yang dari selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu merupakan sebuah kebid'ahan atau sesuatu yang diada-adakan. Konsekuensi lainnya adalah taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad, mendahulukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara, ya, dari seluruh perkataan seorang manusia. Ya. Mendahulukan pertama sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah taala mengingatkan dalam perkataan beliau, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan boleh ditolak dan boleh diterima, ya, kecuali sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, kata Imam Malik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perkataan Nabi semuanya benar. Makanya kita harus mendahulukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara konsekuensi dua kalimat syahadat, ya. Seorang yang mengaku, ya, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka ia harus siap menerima konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Kemudian nawaqidus syahadatain, yaitu pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini merupakan pembatal-pembatal keislaman seseorang. Karena kenapa? Karena dua kalimat syahadat yang mana seseorang itu bisa masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Seorang dianggap Islam ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Adapun orang-orang yang hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi ia tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat, dua kalimat syahadat itu sendiri, maka batal syahadatnya. Batal syahadatnya. Para pendengar Ismail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, ada 10 pembatal. Ada 10 pembatal dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Disebutkan juga dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu ma yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. وَمَأْوَاهُ النَّارِ, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ, dan tidak ada seorang penolong pun kepada orang-orang yang zalim. Itu orang-orang zalim maksudnya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Makanya disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu bukan kezaliman yang besar. Zulmun azim disebutkan dalam firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Di antara kesyirikan dalam ibadah, contohnya adalah orang menyembelih untuk selain Allah. Orang menyembelih hewan, ia tujukan untuk selain Allah. Misalnya orang itu menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk jin. Ini semua perbuatan syirik. Dan ini membatalkan dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfur ijma'an. Itu orang-orang yang menjadikan antara dia dan Allah sebagai perantara. Yang menjadikan makhluk sebagai perantara. Lalu ia berdoa kepada makhluk itu. Ia meminta syafaat kepada makhluk itu. Dan ia bertawakal kepada mereka. فَإِنَّهُ يَكْفُرْ إِجْمَعًا. Maka sesungguhnya ia telah kufur secara ijma'. Ini di antara pembatal dua kalimat syahadat. Jadi hati-hati. Berdoalah hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah dan bertawakallah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut," dan bertawakallah kepada yang maha hidup, la yamut, yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, "Man lam yukaffiril musyrikin wa may yasukku fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar." Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, sudah jelas-jelas kesyirikannya, akan tetapi ia tidak mengkafirkan orang musyrik itu, dan orang itu ragu, yasukku fi kufrihim, ragu dalam kekufuran mereka, atau ia membenarkan mazhab mereka, yaitu mazhab orang-orang musyrik, maka ia telah kafir, kufur, batal syahadatnya. Yang keempat, man i'taqada anna hadya ghairi nabi akmalu min hadyi aw anna hukma ghairi ahsanu min hukmi kalladhi na yufaddiluna hukma at-tawagit al-hukmi ar-rasul wa yufaddiluna hukma al-qawanin al-hukmi al-islam. Barang siapa yang meyakini petunjuk selain nabi itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia meyakini hukum selain nabi lebih baik daripada hukum nabi, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum togut, yaitu hukum yang sesat ya, ala hukmi rasul daripada hukum rasul, dan ia lebih mendahulukan hukum undang-undang daripada hukum Islam, lebih mengutamakan hukum undang-undang daripada hukum Islam, dan ia meremehkan hukum-hukum Islam, maka ia telah batal syahadatnya. Yang kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh rasul ya, dan walaupun ia mengamalkannya, ia telah kufur. Walaupun ia mengamalkannya, akan tapi terbetik dalam hatinya dan ia benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang digambarkan oleh Rasulullah, maka ia telah kufur. Pembatal yang keenam yaitu man istahza'a bi syai'in min dini rasul au sawabihi au iqabihi kafar. Barang siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah, itu agama Islam, atau ia menghina pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan ia menghina hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kafar, ia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, kul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad, abillah wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un, apakah kepada Allah dan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari uzur setelah kalian kufur, setelah keimanan kalian. Jadi jangan sekali-kali kita menghina agama Rasulullah. Jangan sekali-kali menghina ayat Allah. Jangan sekali-kali menghina Allah. Jangan sekali-kali menghina Rasulullah. Yang ketujuh, as-sihru, yaitu berbuat sihir. Misalnya seseorang itu berniat ingin menyihir seorang suami istri, dan ia berniat ingin menghilangkan cinta dari istrinya kepada suaminya. Faman fa'alahu aradiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukan perbuatan sihir ini dan ia ridha dengan sihir yang ia lakukan, kafar, maka ia telah kufur. Hati-hati terhadap perbuatan sihir ini. Perbuatan sihir ini sangat berbahaya, ya. Sampai-sampai dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi pelaku sihir itu dipenggal lehernya dengan pedang. Ya. Saking bahaya sihir ini. Makanya diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana sihir ini juga termasuk dosa besar. Dosa besar. Kemudian yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum al muslimin, yaitu menolong orang-orang musyrik. Sudah jelas ia melakukan kesyirikan, akan tapi ia tolong, ia bela. Wa muawanatuhum al muslimin, ia terus menolong orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang seperti ini batal syahadatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Barang siapa yang berpaling kepada mereka, barang siapa di antara kalian berpaling kepada mereka, yaitu kepada orang-orang musyrik, fa innahu minhum, maka ia termasuk golongan dari mereka. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang zalim. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat atau sikap seperti ini, yaitu menolong orang-orang musyrik. Yang kesembilan, ya, pembatalan kesembilan adalah man i'taqada anna ba'd an-nas yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammad kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia yang berusaha keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Nabi Musa alaihissalam keluar dari syariat Musa, maka ia kafir. Ya, perbuatan seperti ini dilakukan oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang sudah berlebihan, yang mencapai tingkat yang paling tinggi. Ya. Orang-orang sufi ada tingkatan hakikat dan tingkatan ma'rifat. Ya. Kalau dia sudah mencapai tingkatan yang tertinggi, ya, mereka tidak butuh lagi kepada syariat Nabi. Mereka tidak butuh lagi untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini bahwa mereka, diri mereka sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mengikuti perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang sufi. Pembatal yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Yaitu mengingkari, ya, atau ia berpaling dari agama Allah. Sudah tidak peduli dari dengan agama Islam. La yata'allamuhu, ia tidak mau belajar tentang Islam. Wa la ya'malu bihi, tidak mau mengamalkan agama Islam. Maka telah batal syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, mereka telah berpaling dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan ayat-ayat Tuhannya, tsumma a'rada anha, kemudian ia berpaling dari ayat-ayat Tuhannya. Datang ayat-ayat Al-Qur'an, akan tapi ia berpaling, tidak mau mengikuti. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, berpesan, ya, dan dia berkata, la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid. Tidak ada perbedaan dari seluruh, ya, di dalam seluruh pembatal-pembatal syahadat ini. Kulluha min adami ma yakunu khataran. Semuanya merupakan berbahaya. Ya. Semua pembatal ini berbahaya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa aksari ma yakunu wuku'an. Dan kebanyakan orang sudah terjerumus, ya, ke dalam pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini. Fayam bagi lil muslim ayah daroha. Maka hendaklah seorang muslim itu berhati-hati dari pembatal-pembatal ini. Wa yakhafu minha ala nafsi. Dan hendaklah ia takut, ya, takut terhadap dirinya, ya, dari pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini. Kata beliau, na'udzubillah min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka-murka Allah Subhanahu wa taala wa alimi iqabih, dan dari pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zikrul Rahman yang sudah menjelaskan 10 pembatal keislaman dan pesan terakhir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah sahabat Ismail Radio, kita masih akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pasal yang ketiga setelah kita jeda terlebih dahulu. Untayan nasihat salafus saleh. Untayan nasihat salafus saleh. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba mendengarkan ayat-ayat kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang benar sesuai yang dicintai Allah, maka Allah akan memahamkannya sebagaimana lazimnya dan menjadikan dalam hatinya cahaya. Al-Fatawa Syar'iyyah fil Masailil 'Ashriyyah. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوتر يكون في جميع الأشياء المباحة مثل شرب القهوة وغيرها، أم هو في الأشياء التي ورد فيها النص؟ في كل الأشياء الإيثار طيب، الإيثار في الاستجمار بالأحجار، الذي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الاستجمار على وتر ويأكل الرطبات على وتر وهكذا، جميع الأقوال والأفعال يستعمل الوتر. نعم، سنة، هذا من السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإناء إذا شربت تتنفس ثلاثة أنفاس هذا وتر، ولا تتنفس نفسين فقط. نعم. فتوى الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان tentang jumlah bilangan ganjil pada segala hal yang mubah. Pertanyaan: wahai fadilatul syekh, semoga Allah memberi taufik kepada engkau. Apakah bilangan ganjil juga dianjurkan pada segala hal yang mubah, seperti minum kopi dan selainnya, atau hanya sebatas pada perkara yang ditunjukkan oleh dalil? Beliau menjawab, ganjil pada segala hal itu bagus. Ganjil pada jumlah batu ketika berbersih dari buang air. Nabi SAW hanya menggunakan jumlah ganjil ketika berbersih dari buang air dengan batu. Beliau makan kurma basah dengan mengganjilkannya. Demikianlah. Maka pada seluruh ucapan dan perbuatan bisa mengganjilkannya. Itu sunnah. Itu termasuk dari sunnah. Di bejana tempat minum, ketika engkau minum, hendaknya bernafas 3 kali. Inilah ganjil. Bukan dengan 2 kali nafas. Naam. Renungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud ara'aita in qutiltu fa ayna ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, "Tahukah engkau, jika aku terbunuh dalam peperangan ini, di manakah aku berada?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Di surga." Kemudian lelaki itu melemparkan korma yang ada di tangannya. Dia berperang hingga terbunuh. Muttafaqun alaih. Faedah hadis 1. Hadis ini memotivasi kita untuk segera melakukan kebaikan. 2. Orang yang terbunuh ketika menegakkan agama Allah akan masuk surga. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya, semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Ismail Radio, Anda yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk renovasi pembangunan Masjid Al-Mutmainah, Yayasan Pesantren Islam Darussunnah. Seberapapun donasi Anda, kami ucapkan jazakumullah khairan. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Mandiri 0057-1334-40. Sekali lagi, 0057-1334-40 atas nama Ibadur Rahman QQ Yayasan Darussunnah. Konfirmasi donasi hubungi Abu Furqon 08111929106 dan 08777532360. Donasi Anda sangat bermanfaat untuk membangun masjid kami, Masjid Al-Mutmainah. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini dari penjelasan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah dan dijelaskan atau disampaikan oleh Ustaz Zikrul Rahman. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari kajian kita pada pagi hari ini, kami persilakan di line telepon 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 dan 0852-6277-4774. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat saat ini juga di 0852-6277-4774. Baik, marilah sahabat Ismail Radio kembali kita menyimak. Dan kepada Al-Ustaz bisa kita lanjutkan kembali. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pada pembahasan at-tasyri', ya. At-tasyri' merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan syariat, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan at-tasyri' di sini adalah ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها. Itu apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Yaitu berupa al-manhaj, ya, berupa metode atau cara. Alladhi yasiruna alaihi, yang mana orang-orang berjalan di atas manhaj. Di atas manhaj ini fil aqaid, baik itu dalam akidah-akidah wal muamalat maupun dalam muamalah-muamalah. Di antara contoh, ya, syariat Allah at-tahlil wa tahrim, yaitu halal dan haram, yang berhak untuk, ya, menghalalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berhak untuk mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang, ya, dengan seenaknya ia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seenaknya ia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini, ya, ia telah membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Adapun orang yang sengaja, ya, membuat syariat baru, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka ia telah berbuat dusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadha halal wa hadha haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib." Janganlah kalian mengatakan kedustaan sesuai dengan lisan-lisan kalian, ya. Ini halal, ini haram. Dengan seenaknya ia mengatakan ini halal, ini haram, tanpa mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Litabtaru ala Allahil kadhib. Maka, ya, kalian itu telah membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berbuat dusta. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Yunus ayat 59, قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Katakanlah, apakah kalian melihat apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian dari rezeki? فجعلتم منه حراما وحلالا. Lalu kalian yang menjadikan dari rezeki Allah ini, ya, haraman, yang haram dan yang halal. قل الله أذن لكم. Katakanlah, wahai Muhammad, Allahu adina lakum. Apakah Allah telah mengizinkan kepada kalian? Am Allah taftarun? Ataukah kalian berbuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan syariatnya kepada hamba-hambanya. Maka Allah melarang kepada semua hambanya untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil dari kitab dan sunnah. Allah juga telah mengabarkan ya, orang-orang yang telah berbuat dusta kepada Allah. Ya. Sebagaimana juga Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya orang yang mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, maka ia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menghalalkan dengan seenaknya, mengharamkan dengan seenak dia, ia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk memberikan syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang berikan syariat kepada mereka dari agama? Itu dari agama Islam, ma lam ya'dam bihillah, pada apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di zaman sekarang ini sudah banyak ya membuat syariat, ya, syariat-syariat baru yang tidak ada contohnya dalam dari kitab dan sunnah, yang membuat syariat baru. Ya, orang-orang yang mengikuti syariat-syariat atau orang-orang yang membuat syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu tidak berhak untuk memberikan syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ia setuju, ya, setuju dengan perbuatan ya orang-orang membuat syariat baru itu, faqad asyraqahu ma Allah, maka ia telah membuat sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian taat ya kepada orang-orang musyrik itu, orang-orang yang membuat syariat baru itu, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian benar-benar orang musyrik. Ya, makna ayat ini adalah, maksudnya adalah, alladzina yuhalluna ma haramallahu minal maitat man ata'ahum fi dzalik fahuwa musyrik. Orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal maitat, dari bangkai-bangkai, man ata'ahum, barang siapa yang ia mentaati mereka, ya, fahuwa musyrik, maka ia telah berbuat syirik. Jadi jangan sekali-kali kita mengikuti seseorang yang membuat syariat baru yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah juga mengabarkan orang-orang yang taat kepada pendeta. Pendeta-pendeta mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka orang seperti itu telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Jadi orang-orang musyrik telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadikan Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Liya'budu ilaha wahida, kecuali agar mereka menyembah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, ya, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ya, telah saya jelaskan kemarin bahwa makna la ilaha illallah, ya, ada penafsiran-penafsiran yang batil, ya, yang menyimpang, ya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah bermakna la hakimiyah illallah. Ada juga yang mengatakan la khaliqa illallah. Ada yang mengatakan la ma'buda illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Akan tapi penafsiran yang benar adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 31. Ketika Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu, yaitu seorang sahabat, mendengar ayat ini, ya, mendengar surat At-Taubah ayat 31 ini, ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innalasna na'buduhum." Sesungguhnya kami tidak bermaksud untuk menyembah mereka, ya Rasulullah. Tidak menyembah mereka. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi ibn Hatim radhiyallahu an. Alaysa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuhirrimunahu fatuharrimunahu? Qala bala. Qala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, bukankah mereka, yaitu orang-orang pendeta ini, ya, para pendeta itu, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kamu menghalalkannya. Dan pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, fatuharrimunahu, lalu kamu ikut mengharamkannya. Qala, maka Adi ibn Hatim menjawab, bala. Qala, apa kata Nabi? Fatilka ibadatuhum. Maka itulah ibadah kepada mereka. Ya. Dengan mengikuti, ya, apa yang dihalalkan oleh pendeta-pendeta dan apa yang diharamkan oleh pendeta-pendeta, ya, maka itu termasuk menyembah mereka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimallahu taala mengatakan, ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini merupakan cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dia ini termasuk pengarang Fathul Majid, ya. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu cucunya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, "Wa fil hadis dalilun ala anna ta'at al-ahbar war-ruhban fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah wa min asy-syirki al-akbar alladhi la yaghfiruhu Allah." Beliau mengatakan dalam hadis ini merupakan suatu dalil bahwa sesungguhnya orang-orang yang mentaati para pendeta dalam bermaksiat kepada Allah itu termasuk ibadah kepada mereka. Ibadah kepada mereka, dan ini termasuk syirik besar yang mana syirik besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa hada waqa'a fihi katsirun minan nas ma'a man qalladuhum li adam i'tibarihim ad-dalil idza khalafa al-muqallad wa huwa min hadha asy-syirk." Faltizamu syar'illah wa tarku syar'i ma siwahu huwa min muqtada la ilaha illallah. Dan kebanyakan manusia terjerumus, ya, terjerumus di dalamnya, yang mana mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka dalam memutuskan syariat, ya. Mereka mengikuti pendeta-pendeta yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Dan begitu juga orang-orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia juga termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian kita lanjut tentang ibadah. Tentang makna ibadah. Al-ibadah, ya, secara bahasa itu bermakna az-zul, yaitu hina, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun asl ibadah asal dari ibadah itu adalah at-tazallul wal khudu', yaitu ketundukan, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah secara syariat atau istilah, ada definisi yang banyak ya. Di antaranya adalah annal ibadah ya ta'atullah bimtisali ma amara Allah bihi ala alsinati rusulih. Ada yang mengatakan ibadah itu adalah ta'atullah, taat kepada Allah, mengikuti ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah berdasarkan lisan-lisan para rasulnya. Ada juga yang mengatakan ibadah itu adalah at-tadallul lillah subhanah, yaitu tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ghayatu dhulli lillahi ta'ala ma'a ghayatu hubbih. Dengan tujuan menghinakan diri kepada Allah disertai dengan tujuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat agar ibadah itu sempurna ya, makanya harus ada dua. Ada dua syaratnya. Yang pertama, ghayatul dhulli wa ghayatul hubbi. Yaitu seorang itu menghinakan diri kepada Allah disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah, pengertian ibadah secara keseluruhan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahirah wal-batinah. Yaitu semua ya, ibadah, yaitu semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu yang zahir, itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu pengertian ibadah secara keseluruhan. Adapun macam-macam ibadah ya, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan ya, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ibadatul qalbiyah, dan yang kedua ibadatul lisaniyah, dan yang ketiga ibadatul badaniyah. Ibadatul qalbiyah di antara contohnya adalah al-khauf, takut, takut kepada Allah ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takut ya, yang boleh ya kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan khaufun tabi'i, yaitu takut secara tabiat. Wajar seorang itu takut. Misalnya orang takut pada binatang buas misalnya. Ya, orang yang takut seperti ini bukan syirik ya. Bukan syirik, akan tapi itu khauf tabi'i. Wajar orang itu takut. Takut kepada misalnya genderuwo atau takut kepada jin, ya itu wajar manusia memiliki rasa takut, wajar. Itu namanya khauf tabii. Adapun khauf dalam ibadah ya, itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tujukan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita takut kepada makhluk kemudian kita menyembah makhluk itu ya, kita menyuguhkan sesembelihan kepada makhluk itu ya, kepada jin misalnya, itu tidak boleh. Takut seperti ini tidak boleh. Kemudian di antara ibadah hati yang lainnya adalah ar-raja, berharap. Berharap tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah, cinta. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tawakkul, tawakal. War-rogbah war-rohbah, cinta atau berharap kepada Allah, war-rohbah dan cemas. Ini semua termasuk ibadatun qalbiyah. Kemudian ibadatun lisaniyah. Contohnya adalah at-tasbih, bertasbih ya. Wat-tahlil ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah wa takbir, bertakbir, walhamdu ya. Kemudian wasyukru, bersyukur ya. Ini termasuk semuanya ibadah lisaniyah. Kemudian berikutnya adalah ibadatun badaniyah. Ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Misalnya salat ya, zakat, haji dan jihad. Ya, ini semua termasuk ibadatun badaniyah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar makhluk itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah yang pertama. Agar hambanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Ma uridu minhum, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Allah tidak butuh kepada kita. Wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang Maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayatnya, ya, dalam ayat ini, dalam surat Adz-Dzariyat ini, tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa hikmahnya? Qiyamuhum biibadatillah, agar mereka itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an ibadatihim. Allah tidak butuh menyembah makhluknya. Allah tidak butuh untuk menyembah makhluknya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kita yang butuh kepada Allah harus dan wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah. Barang siapa yang enggan untuk menyembah Allah, maka ia termasuk orang yang sombong. Dan barang siapa yang beribadah dan ya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, ia telah musyrik. Wa man 'abada wahdahu bi ghairi ma syara' fa huwa mubtadi'. Dan barang siapa yang menyembah Allah semata bi ghairi ma syara', tanpa mengikuti syariat Allah, fa huwa mubtadi', maka ia telah berbuat bid'ah. Wa man 'abadahu wahdahu bima syara' fa huwal mu'minul muwahhid. Barang siapa yang menyembah Allah semata sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, fa huwal mu'min muwahhid, maka dialah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada anwa'ul ibadah wa sumunuha. Jadi ibadah itu banyak sekali, ya. Jadi ibadah itu mencakup semua ketaatan. Semua ketaatan baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Semua ketaatan yang tampak di lisan dan di anggota badan manusia maupun yang datang dari hati manusia, seperti zikir, tasbih, tahlil, tilawatul Quran, salat, zakat, siam, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada sesama kerabat, berbuat baik kepada orang miskin, cinta kepada Allah dan Rasulnya, takut hanya kepada Allah dan kembali hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah, sabar terhadap keputusan Allah dan ridha terhadap keputusan Allah, ini semua termasuk ibadah. Sampai kebiasaan-kebiasaan manusia itu pun dihitung ibadah. Seperti tidur, makan, ya, minum jual beli, seorang manusia mencari rezeki, nikah, ini semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zikrul Rahman yang sudah memberikan materinya tentang akidatut tauhid dari pembahasan tentang ibadah. Dan bagi para sahabat Ismail Radio yang ingin turut serta berinteraktif bersama kami, kami persilakan di 0218499 4343 atau 0218497005. Baik, kita buka pertanyaan yang dari telepon. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu Burhan ya. Naam. Ya, silakan ya Umu Burhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa kita melaksanakan ibadah perintah dari Allah maupun Rasul, tetapi hatinya gerutu atau kurang masih ragu-ragu, itu dihukumi orang yang kafir. Lalu ada di kampung kami orang seperti itu. Misalnya sebagai contoh sholat yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk laki kan ke masjid. Dia melaksanakan tapi hatinya ngedumel sebagai yang diucapkan. Kenapa kok cuma laki-laki yang diwajibkan sedangkan perempuan tidak? Nah, semenjak perkataan itu dilontarkan sampai sekarang dia tidak pernah ke masjid. Apakah itu dihukumi orang kafir? Dan yang kedua, apakah orang itu kalau tidak ada sudah meninggal, kita wajib mengurusnya sebagai orang yang kafir, yang Islam, atau kita mendiamkan sebagai orang kafir? Itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan bahwa seorang yang melaksanakan ya, apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ia mengamalkan ya perintah itu ya, sedangkan hatinya ia benci ya, ini dihukumi kafir ya, bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Maka hati-hati ya, tidak boleh kita mengentengkan syariat Allah ya. Ketika datang syariat Allah kita kerjakan. Kita benci saja ya, itu dihukum kafir ya. Jadi seperti itu ya. Apalagi seorang itu ya, misalnya dia meremehkan sholat ya. Dia tidak ya, dia sholat akan tapi itu sebenarnya benci ya. Ya. Itu bisa batal dua kalimat syahadat. Bisa batal. Tidak boleh kita mengentengkan ya sampai ia benci perintah sholat ya. Itu diantaranya ya. Kemudian diantara larangan Nabi Muhammad SAW ya, ketika ada seorang yang kafir ya meninggal ya, kita tidak boleh mensolatinya ya. Tidak boleh kita mensolatinya orang kafir. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Umu Burhan. Dan kembali kami mengajak kepada para sahabat di Smile Radio yang lain mungkin ingin berinteraktif bersama kami di line telepon dalam sesi tanya jawab 0218499434 atau 0218497005 ataupun di nomor handphone 0852627747474 beserta SMS atau WhatsApp. Baik, sembari kita menunggu mungkin ada kesimpulan dan rangkuman yang ingin disampaikan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan yang dari pembahasan yang saya sampaikan ya, intinya kita harus berhati-hati ya. Jangan menyepelekan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini. Seorang yang sudah mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sudah mengaku Islam, ya, ia harus siap menjalani konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu sendiri. Agar syahadat kita ya tidak batal, ya, kita perlu menjauhi syahadat ya, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini. Ya. Dan kebanyakan orang ya terjerumus ya ke dalam pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini. Ia mengaku bersyahadat kepada Allah ya, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, akan tapi ia tetap melakukan kesyirikan. Ini satu, batal syahadatnya. Kemudian ia mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tapi ia masih ya bertawassul ya, bertawassul kepada makhluk yang sudah mati, kepada makhluk yang mati ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Itu batal syahadatnya. Kemudian orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian ia masih membenarkan perbuatan syirik yang dikerjakan oleh orang musyrik, dan ia membenarkan mazhab mereka, ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka, padahal sudah jelas-jelas ia melakukan kekufuran. Ini juga batal syahadatnya. Dan banyak lagi ya, pembatal-pembatal syahadat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan lagi semuanya. Yaitu di antara kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Zikrul Rahman yang sudah memberikan penjelasannya dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan bagi para sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kelanjutannya, Anda bisa ikuti menyimak setiap hari Selasa mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa setelah acara ini akan ada program bimbingan tahsin yang dibimbing oleh para staf pengajar dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah. Kami yang bertugas pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ucapkan pula jazakumullah khairan atas kebersamaannya di frekuensi AM774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara kajian pagi. Nantikan acara selanjutnya hanya di AM774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.